Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Baik, kita masih melanjutkan membaca syarah hadis Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Al-Imam Sa'di rahimahullah selanjutnya beliau berkata, "Tsumma wassa sallallahu alaihi wa alihi wasallam bit tasdidi والمقاربتي وتقوية النفوس بالبشارة بالخير وعدم اليأس." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat untuk at-tasdid. Nanti akan dijelaskan apa makna tasdid oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Dan untuk menempuh muqarabah. Juga nanti akan disebutkan apa makna muqarabah. Dan untuk menguatkan jiwa dengan berita gembira. Karena ya berita gembira ini memiliki pengaruh efek dalam mengokohkan, menguatkan jiwa. Wa'adamil ya's. Dan untuk tidak berputus asa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fasaddidu wa qaribu wa abshiru." Fatasdidu, adapun at-tasdid, maknanya an yakula al-insanu al-qawla as-sadid wa ya'mala al-amala as-sadid wa yasluka at-tariq ar-rashid wa huwa الإصابة في أقواله وأفعاله من كل وجه. معنى التسديد يعني agar seseorang dia berucap dengan ucapan yang benar, berbuat dengan amalan yang benar, dan menempuh jalan yang lurus. Sehingga dengan demikian, makna at-tasdid adalah al-isabah, yakni ketepatan, fi aqwalihi, dalam ucapan seseorang, tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam syariat, wa af'alihi, demikian pula pada perbuatan-perbuatannya, min kulli wajhin, dari setiap sisinya, tepat, sesuai dengan yang datang dalam syariat ini. Ini makna at-tasdid atau as-sadad. Yani ketepatan seorang dengan apa yang ada dalam syariat, baik dari sisi apa yang diucapkan ataupun pada perbuatan-perbuatannya. Kemudian, fa'il lam yudrik as-sadada min kulli wajhin. Jika seseorang tidak bisa mencapai ketepatan dalam ucapan ataupun perbuatannya pada setiap sisinya, falyattaqillaha mastata'a, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh ketaatan kepadanya pada apa yang dia mampu. Ya, yang dia mampu untuk tepat laksanakan sesuai dengan apa yang datang. Wal yuqarib al-gharad, dan berupaya untuk mendekati at-target, ya, mendekati sasaran, mendekati bagaimana cara yang tepat. Faman lam yudrik as-sawaba kullahu falyaktafi bil muqarabah, sehingga siapa yang tidak bisa untuk mencapai ketepatan pada semuanya, pada semua perkara, maka hendaklah dia berupaya untuk yakni menempuh hal yang bisa mendekati. Ya, jangan sampai ya karena merasa tidak bisa secara tepat, kemudian akhirnya ditinggalkan apa yang mampu dia lakukan. Wa man ajaza 'anil 'amali kullih faly'amal minhu ma yastati'u. Dan siapa yang tidak mampu untuk bisa menempuh amalan seluruhnya, فليعمل منه ما يستطيعه. Maka hendaklah dia beramal, berbuat dari perkara yang diperintahkan dalam syariat ini, apa yang dia mampu untuk menempuhnya, untuk melaksanakannya. Dalam semua perkara yang mungkin, ya, dalam hal ini, tidak setiap orang, ya, punya kemampuan untuk bisa menempuh amalan-amalan, ya, sebagaimana sifat yang datang dalam syariat. Maka jangan dengan alasan, ya, ketidakbisaan atau ketidakmampuan untuk tepat, kemudian seorang tidak mau mengamalkan amalan yang dia bisa melakukannya, walaupun hanya pada sebagiannya saja. Jadi, ini kita sudah mengetahui dari keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tentang apa makna sadad dan apa makna al-muqarabah. Selanjutnya, qala rahimahullah, وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَصْلٌ نَافِعٌ دَلَّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Dan dipetik dari sini pula suatu prinsip yang nafi', yang bermanfaat, yang menunjukkan pada prinsip ini firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, fattakullaha mastata'tum. Dahlah kalian semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mastata'tum, pada apa yang kalian mampu untuk melakukannya. Ini menunjukkan dalam hal yang kaitannya dengan amalan, perbuatan, maka dituntut dari kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang mampu kita lakukan. Artinya, seorang hamba sudah berupaya untuk mencurahkan kemampuan yang bisa dia tempuh. Sehingga makna fattakullah mastata'tum bukan berarti seorang berbuat ya semaunya, tetapi semampunya. Ya, bimana dia sudah mengerahkan segala kemampuan yang dia miliki untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqaulu sallallahu alaihi wasallam juga yang menunjukkan pada prinsip yang disinggung di atas, yakni berbuat, beramal sesuai dengan apa yang mampu dilakukan oleh seorang hamba. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi menyatakan, "Idza amartukum bi amrin." Ya, dalam lafaz yang lain, "Idza amartukum bi syai'in." Jika aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, dengan lafaz yang lain tadi, dengan satu perkara. Ya, ini kaitannya dengan perintah. "Fa'tu minhu mastata'tum." Maka lakukan, ya, dari apa yang aku perintahkan tersebut, mastata'tum, dengan apa yang kalian mampu untuk melakukannya. Baik, akan datang hadis ini pada pembahasan berikutnya di dalam kitab ini. Kata beliau, "Wal masailu al-mabniyatu ala hadzal asl la tanhasir." Dan permasalahan-permasalahan yang dibangun di atas prinsip ini, yakni bertakwa kepada Allah sesuai dengan, ya, kemampuan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, la tanhasir, permasalahannya, ya, tidak terbatas, ya, tidak terbatas dari si jenisnya maupun bilangannya. Kemudian selanjutnya pada sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya fi hadisin akhar, pada hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Ya, mudahkanlah, ya, jangan kalian persulit, dan berikan kabar gembira kepada manusia, jangan kalian membuat mereka lari dari agama ini. Jadi ini ya prinsip yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap kita, ya, terkhusus ketika kita menyeru manusia ke dalam agama ini, ya, sesuatu yang perlu untuk dipahamkan kepada manusia bahwa agama kita ini benar-benar agama yang mudah, ya, tapi jangan sampai kemudian diremehkan. Mudah di dalam memahaminya, mudah di dalam mengamalkannya pada semua permasalahan yang ada dalam agama kita. Dan hendaklah, ya, dengan agama ini kita membuat manusia bergembira, ya, bergembira dengan besarnya balasan pahala yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk hamba-hambanya yang menjalankan ketaatan kepadanya. Ya, termasuk di antara pendorong, ya, manusia untuk beramal dengan agama ini adalah, ya, disampaikannya kepada mereka, ya, berita-berita yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan dari amalan yang disyariatkan ini. Nah, ini sekali lagi menjadi motivator bagi mereka untuk bersemangat di dalam beramal. Wala tunafiru, jangan membuat mereka lari dari agama ini. Berapa banyak kita mendapati, ya, karena ketidaktahuan seorang terhadap prinsip agama ini, ya, membuat manusia lari dari syariat yang mulia ini. Dan tentu dalam ini cukup sebagai contoh bagi kita dalam bagaimana mengemban dakwah, apa yang ditempuh oleh, ya, generasi awal umat ini, para sahabat, kemudian yang mengikuti mereka dari kalangan para tabi'in dan atba'u tabi'in serta para imam di dalam agama kita. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, ثم ختم الحديث بوصية خفيفة على النفوس. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menutup wasiat pada hadisnya ini dengan sebuah wasiat yang khafifah, wasiat yang ringan, ala nufus, dirasakan oleh jiwa-jiwa manusia. Ya, bukan sesuatu yang berat. Wahia fi ghayatin naf'i. Dan wasiat ini, ya, bersamaan dengan ringannya wasiat tersebut, namun, ya, dari sisi kandungannya benar-benar pada, ya, posisi sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasta'inu bil ghadwati warruha. Dan dalam kalian jadi memanfaatkan, ya, kesempatan di al-ghadwah, ini di awal hari, di pagi hari, warruha, dan di petang hari, wa syai'in min ad-duljah, dan sedikit di waktu malam. Ini tiga waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat untuk kita memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk menempuh amalan-amalan ketaatan. Meskipun tentunya ya kita dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya setiap saat, setiap tarikan nafas kita, setiap detik kehidupan kita. Namun di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mentain ya menyebutkan secara khusus tentang tiga waktu ini. Wa hadhihi al-awqat as-salasa kama annaha السبب الوحيد لقطع المسافات القريبة والبعيدة في الأسفار الحسية مع راحة المسافر وراحة راحلته ووصوله براحة وسهولة فهي السبب الوحيد لقطع السفر الأخروي والسلوك الصراط المستقيم والسير إلى الله sayran jamila. Dan tiga waktu ini yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal pagi, kemudian di petang hari dan sedikit di waktu malam, sebagaimana ini adalah as-sababul wahid, satu-satunya sebab untuk liqat'il masafatil qaribah wal ba'idah, ini untuk menempuh ya perjalanan-perjalanan yang dekat maupun yang jauh. Fil asfar al-hissiyah, dalam safar-safar yang sifatnya hissiyah yang kita tempuh di dunia ini ketika menempuh ya menuju tempat tertentu ya. Ini safar yang hissiyah. Ma rahatil musafir wa rahati rahilatihi. Bersamaan ya pada tiga waktu ini ya di samping dari sisi cepatnya untuk sampai kepada tujuan ya yang akan dicapai dituju, dirasakan waktu-waktu tersebut adalah waktu yang santai bagi musafirnya, ya, nyaman di fisik musafir. Demikian juga, ya, kenyamanan buat tunggangannya. Wa wusulihi bi rahatin wa suhulatin, dan sampainya kepada tempat yang dituju, ya, dengan santai dan dengan mudah. Ya, sebagai contoh misalnya, ya, sebagian manusia memanfaatkan perjalanan menuju apalagi yang jauh seperti itu, mungkin dari sini ke Jakarta atau dari sini ke Jawa Timur ya, ke Surabaya atau ke tempat lainnya, biasa memanfaatkan waktu dini hari kalau di kita, mungkin misalnya jam 1 atau jam 2, di mana kondisi atau saat-saat seperti ini umuman kondisi jalanan sepi ya, kondisi jalanan sepi sehingga kendaraan bisa melaju ya tanpa rintangan yang berarti, terlebih lagi kalau kita menempuh perjalanan melalui jalan tol, jalan bebas hambatan. Maka ketika seorang menempuh perjalanan pada waktu yang demikian, ya ini akan lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Demikian pula, ya di awal pagi, ya mungkin setelah salat subuh, ya dan ini umum, ya banyak orang juga melakukan perjalanan ya setelah salat subuh. Ya, ketika fisik masih segar, ya, demikian pula, ya, kendaraan pun sudah siap jalan, sudah dipanasi. Demikian pula di sore hari, ya, saat seorang sudah menempuh istirahat siang, ya, ini juga waktu-waktu yang bagus untuk menempuh perjalanan. Baik itu perjalanan yang dalam jarak yang dekat ataupun lebih-lebih jarak yang jauh. Kata beliau, fahiya as-sababul wahid liqad as-safar al-ukhrawi. Di mana waktu-waktu ini juga ya satu-satunya sebab bagi seorang yang ingin menempuh ya safar ukhrawi. Dan safar ukhrawi, safar akhirnya safar yang hakiki. Ya, karena pada hakikatnya semua kita di kehidupan dunia ini sedang menempuh safar. Baik ketika kita dalam keadaan berbaring, kita dalam keadaan duduk, kita dalam keadaan berjalan. Semua kita sedang menempuh safar menuju akhirat. Jadi kata Imam Sa'di, waktu-waktu ini ya juga waktu yang sangat bagus, sangat tepat untuk menjadikan sebab untuk kita bisa ya mencapai perjalanan akhirat ya dengan keuntungan yang banyak. Demikian pula wasuluki siratal mustaqim, untuk menempuh as-sirat al-mustaqim, was-sayri ila Allah sayran jamila, dan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan yang indah. Kata beliau, famata akhadha al-amilu nafsahu wa shaghalaha bil khairi wal a'mal as-salihati al-munasibati li waqtihi awwal naharihi wa akhir naharihi wa syai'an min lailihi wa khususan akhir al-lail hasala lahu min al-khairi wa min al-baqiyat as-salihah wa min al-baqiyat as-salihati akmala haddin wa awfar nasibin. Kata beliau rahimahullah, maka kapan seorang yang hendak beramal dia membawa dirinya ya untuk memanfaatkan tiga waktu ini dan menyibukkan dirinya ya dengan amal-amal kebaikan, amal-amal salih yang munasibah liwaktihi, yang cocok ya tepat sesuai dengan waktu-waktu tadi, di awal dari pagi. Ya, kita mengetahui termasuk di antara amalan yang utama ya, yang ditempuh oleh seorang ya, setelah sholat subuh, setelah zikir yang wajib ya, artinya zikir setelah sholat lima waktu, di mana ini merupakan sunnah, maka hendaklah dia berupaya untuk melakukan ya, zikir, membaca azkar as-sabah ya, zikir di pagi hari ya. Dan sampai-sampai Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah beliau menyatakan terkait dengan zikir pagi ini pentingnya untuk ya kita betul-betul perhatian, karena siapa yang melakukan zikir pagi di luar dari waktu yang telah disebutkan ya di dalam syariat, yakni dari ba'da subuh hingga terbit matahari, di luar waktu itu maka ya dia tidak terhitung telah melaksanakan zikir pagi. Sampai-sampai sebagian masyayikh kita ya, mereka menunda pelajaran yang dilaksanakan di pagi hari sampai selesai dari zikir pagi. Jadi tidak serta-merta setelah zikir telah sholat kemudian membuka majelis, tidak ya, tapi di selesaikan zikir pagi, karena mengingat pentingnya masalah ini, masalah zikir pagi ini. Dan amalan ini karena telah ditetapkan waktunya menunjukkan ini yang utama, sehingga ya pada kondisi ini tentunya seorang lebih utama untuk membaca zikir dengan zikir pagi dibandingkan dia ya membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena ini amalan yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Adapun di luar itu tidak diragukan lagi bahwa membaca Al-Quranul Karim ini seutama-utama ya, zikir. Ya, membaca kalamullah seutama-utama zikir. Namun pada kondisi khusus yang semisal ini, maka seorang ya hendaklah betul-betul memanfaatkan waktunya untuk zikir. Baik, demikian juga ya. Ketika kita ya, di hari Jumat ya, yang itu dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk banyak membaca salawat ya untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, maka amalan yang ditetapkan ditentukan waktunya semisal ini lebih harus didahulukan dibandingkan ya zikir-zikir yang lainnya. Ini membaca salawat ini didahulukan dibandingkan zikir-zikir yang lainnya pada hari Jumat tersebut ya, tentunya di samping zikir yang telah ditetapkan waktunya. Demikian zikir setelah sholat, demikian juga zikir pagi, demikian juga zikir petang. Kemudian demikian pula, ya, kesempatan yang telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari untuk melaksanakan yakni sholat duha, sebagaimana yang sudah kita lewati pada pembahasan hadis Abi Hurairah, termasuk wasiat. Di antara wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau untuk melaksanakan sholat duha. Kemudian wa akhira naharihi, demikian pula, ya, seorang hamba memanfaatkan waktu akhir dari hari itu, yakni di sore hari. Yang di sana juga ada amalan yang ditetapkan dalam syariat, yakni baca zikir petang. Ya, dan ini juga perkara yang semestinya seorang hamba betul-betul memperhatikan. Ya, sehingga dia tidak melewatkannya, ya, kecuali ya, dia telah mengisi sore harinya dengan zikir petang. Kemudian wasyai'an min lailihi, dan sedikit dari waktu malamnya. Ya, dia manfaatkan untuk ibadah wa khususan akhiral laili, ya, lebih khusus lagi ini manfaatkan akhir dari malamnya, yakni waktu sepertiga malam yang terakhir. Waktu sepertiga malam yang terakhir dia berupaya untuk memanfaatkan waktu tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni qiyamul lail. Maka siapa yang menempuh amalan-amalan yang disyariatkan pada tiga waktu tersebut, hasala lahu minal khairi wa minal baqiyatis salihati akmala hadzin wa awfara nasibin. Maka dia akan meraih kebaikan dan amalan yang salih, yang kekal, ya, dengan bagian yang paling sempurna dan bagian yang paling banyak. Wa nala as-sa'adata wal fawza wal falah. Dan dengan itu dia akan meraih kebahagiaan, ya, meraih keberhasilan dan meraih kesuksesan. Sukses, ya, dalam menempuh hidup ini, yakni kesuksesan yang hakiki, meraih kebahagiaan di dunia, ya, dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar peribadatan, karena ini merupakan tujuan hidup dia di kehidupan dunia ini. Ya, sehingga seorang hamba yang menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, dia telah menjalankan tugas hidup di dunia dengan sempurna, dan dia meraih kebahagiaan di akhirat, meraih kehidupan yang bahagia, yang kekal abadi di akhirat. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.